الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله نبي عليه الصلاة والسلام bersabda افترقتي اليهود على 71 فرقة. Orang-orang Yahudi mereka terpecah menjadi 71 golongan. 70 fi an-nar, 70 di antaranya di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah. Dan satu di dalam surga. Wa iftaraqati an-nasara ala thintaini wa sab'ina firqah. Adapun orang-orang Nasara, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Ihda wa sab'una fin-nar wa wahidatun fil-jannah. 71 di dalam neraka dan satu saja di dalam surga. والذي نفس محمد بيده. Demi Muhammad yang jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ستفترق هذه الأمة. Umat ini akan terpecah إلى 73 فرقة, menjadi 73 golongan. كلها في النار إلا واحدة. Semuanya di dalam api neraka kecuali satu saja. Bertanya para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul jama'ah. Mereka adalah jama'ah. Di dalam riwayat yang lain, makana mithlu ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang mengikuti aku pada zamanku dan zaman para sahabatku. Ikhwani hafizakumullah, ini hadis yang amat sangat penting untuk kita kaji. Insyaallah taala kita akan mengambil faedah dari dua sisi. Sisi yang pertama, fawaid hadithiyah, dari sisi periwayatan hadis. Kemudian dari sisi yang kedua, kita ambil faedah dari makna hadis. Apa fikih-fikih yang terkandung di dalam hadis tersebut? Sisi yang pertama, dari periwayatan hadis kita ambil 3 faedah. Dari periwayatan hadis tersebut kita ambil 3 faedah. Yang pertama, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Siapa yang meriwayatkan hadithul iftiraq? Karena jangan sampai kita terkecoh dengan perkataan ahlul ahwa bahwasanya hadis itu hadithun ahad. Hadis yang diriwayatkan sedikit, paling satu dua di antara para sahabat. Yang mana ujung-ujungnya mereka mengatakan bahwasanya hadithul ahad ad-dhanniyatud dilalah. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan sedikit di antara para sahabat, itu masih remang-remang. Enggak yakin kebenarannya. Maka siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, jawabannya aktsar min asyrati minas sahabah. Yang meriwayatkan hadis tersebut lebih dari 10 para sahabat. Berarti apa? Banyak. Yang meriwayatkan hadis di sana lebih dari 10 para sahabat. Minhum di antaranya Abu Hurairah. Kemudian yang kedua Anas ibn Malik. Kemudian yang ketiga Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kemudian yang keempat Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian yang kelima dari kalangan para khulafa Ali bin Abi Talib. Kemudian yang keenam dari kalangan para khalifah Muawiyah. Atau raja kaum muslimin dari kalangan para sahabat Muawiyah. Ibn Abi Sufyan. Begitu pula Sa'd ibn Abi Waqqas dan Jabir ibn Abdullah. Abu Hurairah. Anas ibn Malik, Abdullah ibn Amr ibn al-As, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Ali ibn Abi Talib dari kalangan para khulafa, kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan, kemudian Sa'd ibn Abi Waqqas, kemudian Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, sampai-sampai Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan innahu minal mutawatir. Berkata Jalaluddin As-Suyuti bahwasanya hadis tersebut termasuk hadis mutawatir sempurna. Diriwayatkan banyak di antara para sahabat, lebih dari 10 di antara mereka, kita sebutkan 8 saja. Ini bantahan bagi mereka. Kita mengikuti ucapan mereka yang mengatakan hadis ahad, jawabannya hadisan mutawatir. Mengikuti muara mereka. Wa illa ahlu sunnati wal jama'ah, apabila mendapatkan satu hadis sahih, nakbal bihi, kita terima. Dengan mata dan kepala kita. Hadis sahih kita terima. Walaupun diriwayatkan dari satu sahabat. Ahlul ahwa'i wal bidah, kita ikut dengan mereka ketika mengatakan hadithul ahad, jawabannya ini bukan hadithul ahad. Akan tetapi hadithun mutawatir, diriwayatkan banyak di antara para sahabat. Ini faedah yang pertama dari sisi periwayatan hadith. Faedah yang kedua mengenai derajat hadisnya. Tadi yang meriwayatkan banyak. Tinggal sekarang apa derajat hadisnya? Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang terkecoh dari kalangan ahlul ahwa'i wal bidah yang mengatakan ada hadisun dhaif. Ini hadis yang lemah. Enggak ada. Enggak bisa dijadikan sebagai hukum, enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka apa hukum derajat dari hadis-hadis tersebut? Jawabannya ikhwani hafizakumullah, sahaha hadzal hadis jam'un min al-ulama. Sahaha hadzal hadis jam'un min al-ulama. Yang mensahihkan hadis ini banyak di antara para ulama. وصحها أكثر من 30 محدثا. Bahkan yang mensahihkan hadis tersebut lebih daripada 30 muhaddis. Enggak tanggung-tanggung. Yang mensahihkan hadis di atas lebih daripada 30, bukan ahli fikih, bukan ahli tafsir. Yang berkompeten di dalam perkara hadis, ahlul hadis, muhaddithun, yang mensahihkan hadis ini. Lebih dari berapa? 30 para muhaddis. Di antaranya yang pertama At-Tirmidzi. Yang pertama Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua Al-Imam Al-Hakim Muhammad ibn Abdullah Al-Bayy' Abu Abdullah Al-Hakim. Kemudian yang ketiga Ibnu Hibban Al-Busti. Kemudian yang keempat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa. Kemudian yang kelima Muhaqqiq Al-Imam Ibnu Katsir di dalam dua kitabnya mensahihkan hadis tersebut di dua kitabnya yang besar, Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Bidayah wa Nihayah, di dua kitabnya Ibnu Katsir. Kemudian yang keenam Ibnu Hajar wa Dhahabi, yang ketujuh Al-Dhahabi. Ini dari kalangan Al-Mutaqaddimun wal-Mutaakhirun. Dari kalangan Al-Mutaqaddimun wal-Mutaakhirun. At-Tirmidzi, kemudian Al-Hakim, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Katsir di dalam dua kitabnya, kemudian Ibnu Hajar dan Al-Imam Al-Dhahabi rahimahumullah. Dari kalangan mu'asirun, ulama-ulama yang ada pada generasi terakhir, dari kalangan al-ulama al-mu'asirun yang mensahihkan hadis di atas, di antaranya al-imam al-albani wa alaihi rahmatullah di dalam kitabnya as-silsilah al-ahadith as-sahihah. Al-imam al-albani Muhammad ibn Nasir al-Din. Kemudian di antara para ulama al-mu'asirin yang mensahihkan hadis tersebut al-allama, al-muhaddith, ad-diyar, al-yamaniya, al-syeikh Muqbil. Ibn Hadi al-Wadi'i. Yang pertama al-albani, kemudian yang kedua Abu Abdurrahman, al-syeikh Muqbil, Ibn Hadi al-Hamdani al-Wadi'i. Rahimahullah. Kemudian di antara yang masih hidup pada zaman sekarang, Al-Muhaddith Muhammad atau Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian yang terakhir, Al-Syeikh Al-Allamah Imamul Jarhi wa Ta'dil Al-Syeikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahumallah. Menunjukkan apa hadis tersebut sahih. Enggak ada kesempatan bagi mereka. Yang mengaku bahwasanya hadis dhaif ada, bukan tidak ada, ada. Di antaranya mereka menukilkan bahwasanya yang mendhaifkan hadis ini adalah Ibnu Hazm. Yang mendhaifkan hadis ini yang mendhaifkan hadis ini adalah Ibnu Hazm. Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah berusaha untuk mencari benar enggak sih Ibnu Hazm mendhaifkan hadis tersebut, dan yang menukilkan siapa? Al-Imam Syaukani dan Ibnu Al-Wazir, dua saja menukilkan bahwasanya katanya Ibnu Hazm yang mendhaifkan. Berusaha dicari oleh Imam Al-Albani walam yajiduh. Beliau tidak mendapatkan nukilan tersebut. yang mengatakan bahwasanya yang mendhaifkan hadis tersebut Ibnu Hazm dijarah oleh Imam Al-Albani, tidak ada. Cuman sekedar katanya kabar burung, nukilan saja Ibnu Hazm mendhaifkan. Ketika dijari, enggak ada referensinya. Jadi yang mengaku hadis tersebut hadithun dhaif adalah perkataan yang batil. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, yang terakhir dari sisi periwayatan hadis, dan ini merupakan tanbih dan peringatan, di sana ada hadis yang menyebutkan kebalikan dari apa yang kita sampaikan dari hadis di atas. Faedah yang kedua, di sana ada sebuah hadis yang berbunyi, ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. كلها في الجنة إلا فرقة واحدة. Semuanya di surga, kecuali satu sekte saja, satu sempalan saja di neraka. Nah ini gimana? Yang dikatakan sahih, yang diriwayatkan banyak para sahabat, 72-nya di neraka, satu di surga. Ini datang hadis kebalikan dari apa yang sudah kita sebutkan. 72 semuanya sekte-sekte yang ada masuk dalam surga. Cuman satu saja di dalam neraka. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Disebutkan dalam riwayat tersebut, humuz zanadiqah al-qadariyah. Mereka adalah orang-orang zindik, munafik, yaitu al-qadariyah, yang menolak takdir dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh umat manusia sampai mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut, baru Allah setelah itu tahu. Menafikan ilmu, menafikan pengetahuan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Qadariyah saja yang masuk ke dalam neraka. Sisanya sempalan-sempalan yang banyak sekali di antara kaum muslimin ini kemana semua? Kabeh masuk ke dalam surga. Nah, semuanya apa? Masuk di dalam surga. Berkata Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, maudhu, hadis ini hadis palsu. Berkata Imam Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah, wa huwa maudhu, hadis ini hadis palsu. Bahkan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, hadzal hadits la asla lahu. Hadis ini enggak ada asalnya. Enggak ada sanadnya. Enggak ada asalnya, enggak ada dasarnya. Karena memang tanpa adanya sanad, dinukilkan begitu saja. Bal huwa kadzibun bittifaki ahli din. Bahkan itu merupakan hadis dusta yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan kesepakatan ahlul din, dengan kesepakatan ahlul ilm, dengan kesepakatan para muhaddithin wal ulama, yang menyebutkan tentang dustanya hadis tersebut. Ini tiga faedah dari sisi periwayatan hadis. Dari sisi fikih, kita berpindah ke sisi yang lain. Dari sisi fikhul hadis, fikih-fikih hadis yang dapat kita ambil, mungkin insyaallah ta'ala terdiri dari 11 bahkan 12 faedah. Faedah yang pertama, dari hadis di atas menunjukkan mu'jizatun Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis di atas menunjukkan apa mu'jizatnya Nabi. Wahuwa min dalaili nubuwatih. Dan hadis ini menunjukkan bukti kebenaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau seorang Rasul. Kenapa menunjukkan ini adalah mu'jizatnya beliau. Dan ini merupakan salah satu bukti akan benarnya kerasulan Nabi alaihi salatu wassalam. Li'annahu takallama fi umuril ghaibiyah allati lam taqa. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan perkara-perkara ghaib yang belum terjadi pada zaman beliau, wa waqat. Kemudian terjadi sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan 10, 20, bahkan ratusan tahun sampai hari kiamat mengenai hadis ini. Menunjukkan apa kebenarannya Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau tidak berbicara melainkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i memasukkan hadis ini di dalam kitabnya beliau yang berjudul Dalailun Nubuwwah. Syekh Muqbil memiliki satu kitab, yakni tebalnya kurang lebih segini. Naam, yang dicetak oleh Maktabah Darul Athar, kitab yang berjudul Dalail An-Nubuwwah. Bukti-bukti kebenaran kenabian Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di antara yang disebutkan dari sekian banyak bukti-bukti tersebut adalah hadis ini. Yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi tidak berbicara melainkan wahyu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda sataftariku hadhihi al-ummah. Umat ini akan terpecah. Ini umat yang mana? Ayu ummah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam sataftariku hadhihi al-ummah. Umat ini akan terpecah. Umat yang mana? Perlu antum ketahui umat Nabi alaihi salatu wassalam ada tiga. Setelah kita jelaskan, nanti kita tanya kepada antum, kira-kira dari penjelasan tiga umat di atas, mana yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam akan umat yang terpecah? Umat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ummatud da'wah. Umat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ummatud da'wah. Apa yang dimaksud dengan ummatud da'wah? Ay alladzina yud'auna ila al-islam. Yang diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Ummatud da'wah yaitu yang didakwai mereka untuk masuk ke dalam agama kita. Wahumul kufar. Dan mereka adalah orang-orang kufar wal musyrikun. Selain muslimin. Secara keumuman. Dari kalangan Yahud, dari kalangan Nasara, dari kalangan yang lain. Mereka adalah ummatud da'wah yang diajak untuk masuk ke dalam agama kita, agama Islam. Ini umat yang pertama. Kemudian umat yang kedua, yaitu ummatul ijabah. Apa ini maksud dengan ummatul ijabah? Alladzina stajabu lidakwati Nabi alaihi salatu wassalam. ummatul ijabah, yaitu yang menjawab ajakan Nabi untuk masuk ke dalam agama ini. Umat yang kedua adalah yang mau menerima, menjawab ajakan Rasul alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam agama ini. Wahumul muslimun mutlaqan. Mereka adalah kaum muslimin secara mutlak. Yang namanya kaum muslimin, ikhwani hafizhakumullah, minhum man ya'mal wa minhum man la ya'mal. Ada yang fasik, ada yang saleh. Ada yang taat, ada yang bermaksiat. Sebagian ada yang beramal, sebagian ada yang meninggalkan amalan Islam. Dan mereka muslimun secara mutlak. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, ummatul ittiba. Yang pertama, ummatul dakwah lebar, luas. Kemudian datang umat yang kedua, agak sempit. Ummatul ijabah, yang mengikuti dan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga lebih sempit lagi. Ummatul ittiba. Wahumul muttabi'una li awamirillahi wa awamirin nabihi. Alaihi salatu wassalam. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjalankan sunnah-sunnah nabinya. Mereka lebih khusus. Yaitu orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti petunjuk As-Sunnah. Wahum ahlul ilmi wal amal. Mereka adalah ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Wahum ahlul ilmi wal amal. Mereka adalah ahlul ilm, para ulama, tulabul ilm, wal masyayikh. Dan mereka mengamalkan ilmunya. Multazimuna li syar'i. Mereka adalah orang-orang yang iltizam. Beriltizam di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manhajihi wa awamiri. Dan mengikuti manhajnya Nabi. Dan perintah-perintahnya. Dan ini umat yang paling mulia. Sehingga umat terbagi menjadi tiga. Kita kembali sekarang. Sataftariku hadhil ummah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Umat yang mana? Umat yang mana ikhwani hafizakumullah? Man yarfa yadah? Indak ya syekh. Ummatul ijaba. Ahsanta wa barakallahu fik. Yaitu ummatul ijabah. Yang masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kenapa tidak dikatakan ummatul dakwah? Karena ummatul dakwah sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Bahwasanya orang-orang Yahudi terpecah menjadi berapa? 71. Nasara menjadi 72. Sudah disebutkan. Adapun umat ini. Yang dimaksud umat tersebut adalah ummatul ijabah. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, hafizakumullah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersabda 73 firqah. 73 golongan. Apa maksud dari bilangan tersebut? Apa maksud dari bilangan tersebut? Mal muradu bi 73 firqah, apa artinya? Karena firqah-firqah yang ada bisa jadi seperti itu, bahkan lebih banyak. Maka apa maksudnya dari bilangan tersebut? Ini para ulama berbeda sampai 3 pendapat. Apa yang dimaksud dengan 73? Para ulama berbeda menjadi 3 pendapat. Faedah yang ketiga. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan laisa bisyai. bilangan itu enggak ada artinya. Enggak ada maknanya. Wa innama arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yubayyin kathrat al-iftiraq wa at-takattul wa at-tahazzub wal furqa. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan dari 73 maksudnya bahwasanya perpecahan ini sangat banyak sekali. Jadi bilangan itu sebetulnya enggak ada artinya. Menunjukkan bahwasanya perpecahan itu akan banyak, sekian banyak kelompok, sekian banyak sekte, sekian banyak golongan, sekian banyak perpecahan. Sekian banyak partai-partai yang menyimpang. Hizb-hizb. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bal arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yubayyin aqall al-iftiraq. Arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yubayyin aqall al-iftiraq. Dari bilangan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menjelaskan kepada kita yang paling minim, paling sedikit firqah yang ada 73. Berarti ada arti. Paling sedikit berapa? 73. Bal qad yazid. Dan bisa jadi lebih daripada itu. Maksudnya bilangan di sini adalah yang paling sedikit, paling minim terjadi di antara umat ini sampai hari kiamat. 73. Bisa jadi ratusan. Bisa jadi ribuan. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang rajih. Bal arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tahdid. Nabi memang menginginkan 73, ya 73. Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan bilangan tersebut benar adanya 73. La yata'adda wa la yanqus. Enggak lebih, enggak kurang. Enggak nambah dan tidak pula kurang dari 73, pas sesuai dengan bilangannya. Ini pendapat yang rajih. Ini faedah yang keberapa, ikhwan? 6. Yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat. Apakah al-iftiraq tersebut fi usul al-firqah am furu'ihi? Ada kaitannya dengan faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, apakah maksud dari 73 yang katanya tadi enggak lebih, enggak kurang, itu induk-induknya firqah? Apakah juga termasuk cabang-cabangnya? Setelah kita mengetahui bahwasanya bilangan itu 73, enggak lebih, enggak kurang, ada timbul pertanyaan dan ini merupakan faedah. Nah, kalau gitu 73 tadi maksudnya ini apa? Apakah induk-induknya firqah yang dari induk-induk tersebut kepecah lagi ke berbagai macam firqah ataupun juga termasuk cabang-cabangnya? Jawabannya adalah hiya usulul firq. Yang dimaksud dengan firqah di sini adalah induk-induknya. Thumma ba'da dhalika tasya'aba ila firqin katsira. Dari induk-induk tersebut bisa jadi kepecah ke sana ke sini menjadi firqah-firqah yang banyak. Ikhwani hafizakumullah, Syiah saja, Syiah disebutkan oleh para ulama akthar min 70 firqah. Syiah itu lebih disebutkan dari 70 sempalan. Ini satu saja. Induknya firqah adalah Syiah. Syiah kepecah lagi sampai lebih dari 70 golongan. Setiap negeri punya istilah sendiri. Setiap tempat punya istilah sendiri. Bahkan dinisbatkan satu persatu kepada imam-imam mereka. Satu sekte Syiah memiliki induk-induk. Di antaranya Rafidah. Kemudian Al-Ithna Asyariyah. Masuk kepada Ithna Asyariyah Al-Imamiyah Wal-Ja'fariyah. Kemudian sekte yang paling tinggi di antaranya sekte-sekte Syiah setelah Al-Imamiyah, Al-Ithna Asyariyah, kemudian Rafidah, setelah Rafidah Az-Zaidiyah. Tiga. Sekte induk Syiah ini memiliki tiga induk lagi. Nah. Di antaranya tiga induk ini, Al-Imamiyah yang masuk ke dalamnya Al-Ithna Asyariyah Wal-Ja'fariyah. Kemudian yang kedua Rafidah. Setelah Rafidah Az-Zaidiyah. Kita enggak bahas Rafidah. Kita enggak bahas Ithna Asyariyah atau Al-Ja'fariyah atau Al-Imamiyah. Az-Zaidiyah sudah kepecah lagi menjadi tiga. Yang bercokol di negeri Yaman. Az-Zaidiyah saja terpecah mereka menjadi tiga. Ada yang namanya Al-Jarudiyah. Nisbah kepada Abu Jarud Ziyad ibn Abi Ziyad. Dan ini penisbahan tertinggi Houthi. Houthi yang ada di negeri Yaman, tempatnya mereka di Sa'dah, mereka mengaku Zaidiyah dari jalurnya Al-Jarudiyah. Hawathah yang ada di Sa'dah. Mereka mengaku Zaidiyah. Akan tetapi mereka sudah bukan Zaidiyah lagi. Al-Hawathah humur Rafidah. Karena sudah tidak ada lagi pada diri mereka ajaran-ajaran Al-Jarudiyah. Karena imam terbesarnya Badruddin Al-Houthi belajar di negeri Iran dan menjadi orang-orang yang fanatik kepada Khomeini. Rafidhi Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Sehingga pulang ke Yaman, pulang ke Saddam menyebarkan akidah Rafidah. Dan bukan Jarudiyah lagi, dan bukan Zaidiyah lagi. Tidak hanya itu, mengirim anak yang bernama Hussein belajar di Iran, kemudian belajar militer di Lebanon bersama grupnya Hizbus Syaitan. Yang tidak pantas mereka disebut sebagai Hizbullah. Akan tetapi Hizbus Syaitan di bawah kepemimpinan Muqtada Sadr. Balik dari sana, semakin bercokol akidah-akidah Rafidah pada diri mereka. Ini siapa? Al-Hawathah yang menisbatkan diri mereka kepada Al-Jarudiyah. Dan Al-Jarudiyah menisbatkan diri mereka kepada Az-Zaidiyah. Waz-Zaidiyah minasyiyah. Ini baru satu saja dari Zaidiyah. Kemudian ada yang kedua namanya As-Salihiyah. Pengikut daripada Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy. Ini ada di Yaman. Dari kalangan Az-Zaidiyah. Begitu pula pecahan yang ketiga dari Az-Zaidiyah Al-Badriyah. Nisbah kepada Kathir An-Nawi Al-Badr. Nisbah kepada Kathir An-Nawi Al-Abdar. Ini baru siapa? Baru Zaidiyah kepecah menjadi tiga. Nah. Belum lagi cabang-cabang yang lain. Amat sangat banyak Syiah ikhwan hafizakumullah. Wa qabbahahumullah. Ada yang di sana namanya As-Sabaiyah. Ada yang di sana namanya As-Sabaiyah. Apa akhirnya As-Sabaiyah? Mereka mengaku bahwasannya yang namanya Nabi, kalau sudah meninggal, memiliki wasiat. Ini akhirnya mereka. Setiap Nabi yang meninggal punya wasiat. Siapa wasiatnya Nabi alaihissalatu wassalam adalah? Ali. Wasiatnya Nabi. Ini permulaan akidah mereka As-Sabaiyah. Kemudian dosisnya bertambah. Dosisnya ikhwani hafizakumullah bertambah. Kerusakan otak mereka. Mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Talib di atas awan. Ali bin Abi Thalib fawqas sahab, di atas awan. Lah yang meninggal itu siapa? Dan yang dibunuh sama Abdurrahman ibn Muljim itu siapa? Mereka mengatakan itu adalah syaitan yang menyamar dengan wajahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dibunuh siapa? Syaitan. Hebat ya. Yang dibunuh adalah syaitan, bukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat sama Allah Subhanahu wa taala ke atas awan. Awan yang mana? Awan banyak. Di mana letaknya? Di atas Irak, di atas Kufa, di atas Karbala. Naam. Di atas Banyuwangi, Gumintir. Di atas mana? Awan banyak. Kemudian dosisnya bertambah sambil mengatakan apa? Warra'du sautuhu. Halilintar, halilintar di langit ini suara ketawanya Ali bin Abi Thalib. Halilintar. Ini perkataan mereka, ikhwan hafizah. Khurafat wal khuzabalat. Gak masuk di akal. Nah. Halilintar adalah suara ketawanya Ali. Berarti kalau banyak hujan, berarti banyak apa? Ketawanya. Ya kan seperti itu. Kemudian wal barku sautuhu. Kemudian petir adalah pecutannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib punya pecut di mana-mana, mecut sana, mecut sini. Nah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dosisnya bertambah. Nah, dan orang-orang seperti ini yang berjumlah 70 orang yang sebelumnya diperintahkan mereka untuk bertobat oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 3 hari. Selama 3 hari. Sama Ali bin Abi Thalib kalau tidak bertobat akan diserang mereka. Kemudian bertobat di antaranya tersisa 70 orang sambil mengatakan antal ilah, engkau adalah Tuhan. Yang kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib seluruhnya. Yang diingkari oleh Ibnu Abbas bahwasanya tidak diperbolehkan untuk membunuh yang bernyawa dengan api neraka. La yu'adzabun nar illa rabbun nar. Nah, maka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Mengaku terakhirnya bahwasanya Ali adalah Tuhan. Nah, maka kita kembali kepada perkara di atas yang dimaksud dengan 73 adalah usulul firq. Induk-induknya firqah. Siapa induk-induknya firqah? Kita tutup kajian kali ini dengan perkataan Abdullah ibn Mubarak. Berkata Abdullah ibn Mubarak, usulu thintaini wa sab'ina tarji ila arba'ati ahwa. Induk 72 golongan itu kembalinya kepada 4 hawa nafsu. Aslu thintaini wa sab'in tarji ila arba'ati ahwa. Kembalinya kepada 4 hawa. Maksudnya 4 hawa di sini adalah 4 sektor. Thumma kata Abdullah bin Mubarak tasha'aba ila thintaini wa sab'ina firqa. Kemudian setelah itu mereka berpencar, bercabang-cabang, nah, beranak pinak sampai 72 golongan. Usulnya, induknya 4. Wa arba'atu ahwa, dan 4 hawa nafsu, kata beliau yang pertama, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Kemudian yang kedua, Al-Murji'ah. Kemudian yang ketiga, Asy-Syiah. Kemudian yang keempat, Al-Khawarij. Induk-induknya firqah ada 4 kata Abdullah bin Mubarak. Al-Qadariyah, Wal-Murji'ah, Wal-Syiah, Wal-Khawarij. Ditambah satu lagi oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami' alaihi rahmatullah dan para ulama-ulama yang lain. Ditambah satu oleh Syekh Muhammad ibn Aman Al-Jami dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Barbahari. Di dalam menta'liq kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Naam, ditambah yang kelima, Al-Jahmiyah. Abdullah bin Mubarak mengetahui Al-Jahmiyah. Kenapa enggak dimasukkan? Karena Abdullah bin Mubarak menganggap Al-Jahmiyah bukan dari Islam. Dikafirkan oleh beliau. Karena Abdullah bin Mubarak menganggap Al-Jahmiyah enggak masuk ke dalam agama Islam. Jadi enggak pas dimasukkan ke 72. Nah, adapun para ulama yang lain memasukkan Al-Jahmiyah karena dari akidahnya Al-Jahm ibn Safwan kepecah-pecah nanti menjadi Ahlul Kalam. Di antaranya Al-Mu'tazilah. Kemudian Al-Kullabiyah. Kemudian Al-Maturidiyah. Wal-Asyairah. Wal-Karramiyah. Ila ghairi thalika min Ahlul Kalam. Nah. Dan memang terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah Al-Jahmiyah dimasukkan kepada 72. Ataukah tidak dimasukkan ke dalam 72. Al-Muhim ikhwan hafizakumullah. Itu 5 firqah yang menjadi induknya perpecahan. Dan induknya sekte yang ada insyaAllah ta'ala. Kita akan lanjutkan fawaid-fawaid yang lain. Yang diambil dari hadis tersebut. Pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.